Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-80 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang manfaat mempelajari iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir memiliki manfaat yang banyak dan pengaruh yang baik bagi seorang muslim. Di antaranya yang pertama, mengingatkan seorang muslim bahwa dunia hanyalah sebentar dan bahwasanya hari kiamat dan hisab mereka sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat bagi manusia hisab mereka, sedang mereka dalam kelalaian berpaling. Al-Anbiya ayat yang pertama. Yang kedua, mengingatkan seorang muslim supaya tidak tertipu dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di dunia. Allah SWT berfirman, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kegiatan orang-orang kafir di negeri-negeri. Kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek alas. Ali Imran 196-197. Ketiga, mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Allah SWT berfirman, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ali Imran 185. Yang keempat, mengingatkan seorang muslim bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya adalah apabila seseorang masuk ke dalam neraka. Allah berfirman menceritakan ucapan orang-orang yang beriman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ali Imran 192. Yang kelima, menguatkan kesabaran seorang muslim di dalam menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpanya. Dia menyadari bahwasanya dirinya dan apa yang dia miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keenam, beriman kepada hari akhir mendidik seorang muslim supaya senantiasa ikhlas dalam beramal. Karena dia menyadari bahwasanya amalannya ikhlaslah yang akan bermanfaat di hari kiamat. Yang ketujuh, mengingatkan seorang muslim tentang pentingnya bersegera dalam bertobat dan beristighfar dari dosa. Karena dosa adalah sebab semua bencana di akhirat. Yang kedelapan, beriman kepada hari akhir mengingatkan seorang muslim untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan semua itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat. Yang kesembilan, mengingatkan seorang muslim akan besarnya nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepadanya. Karena dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yang kesepuluh, mengingatkan seorang muslim akan bahayanya kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan, di mana ketiganya adalah penyebab kekekalan di dalam neraka. Yang ke-11, beriman kepada hari akhir akan mendorong seorang muslim untuk semangat berdakwah di jalan Allah, mengajak saudara se-Islam untuk berpegang teguh dengan agamanya, dan mengajak orang kafir untuk masuk Islam supaya terhindar dari azab yang kekal. Yang ke-12, beriman kepada hari akhir mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa kepada Allah, meminta kebahagiaan akhirat. Di antara doa di dalam Al-Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Al-Baqarah 201. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan ataupun perbuatan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menetapkan hati kita di atas agamanya, mengumpulkan kita semua di dalam surga, dan menjaga kita semua dari api neraka. Dan sampai bertemu kembali pada silsilah yang lain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.